Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum min shiddati 'adhabiha. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengisi kekosongan. Tadinya saya berlama-lama duduk berharap bisa mendengarkan tausiah, namun malah diminta untuk memberi tausiah. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, sungguh betapa besarnya kesyukuran kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan nikmatul Islam yang Allah berikan. Islam yang kita berada padanya saat ini adalah Islam yang Allah Azza wa Jalla katakan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Dialah Islam yang Allah Azza wa Jalla katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, Islam yang Allah Azza wa Jalla karuniakan ini, dialah Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada satu orang pun dari umat ini, dari ummatud da'wah, yang mereka mendengar tentang aku, diutusnya aku sebagai seorang nabi, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, dan siapa saja dari semua orang yang belum menerima Islam dan beriman kepadanya, ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mati dan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, kata beliau alaihi salatu wassalam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akan semakin nampak pada kita betapa besarnya nilai dan kadar Islam yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya, dan di sisi yang lain Allah tabaraka wa ta'ala yudhillu man yasha, Allah sesatkan, Allah palingkan orang-orang yang ia kehendaki, sehingga mereka-mereka yang mendapatkan hidayatul Islam adalah hamba-hamba khusus dari pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, kalau kita menjadikannya sebagai sebuah perbandingan, ternyata mereka-mereka yang tidak Allah berikan nikmatul Islam tergambar kepada keluarga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, putra kandung beliau sendiri Kanaan. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa nada Nuhun ibnah wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh menyeru putranya ketika ia berada di tempat yang jauh, ya bunayya, wahai ananda, dipanggil dengan panggilan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang, irkam ma'ana, kemarilah bersama kami, naik di atas kapal ini. Ketika Allah Azza wa Jalla mendatangkan bencana besar menimpa kaumnya atas pendustaan mereka kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan pengingkaran mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, irkam ma'ana, naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, dan jangan kau termasuk dari orang kafir. Dalam kondisi barakallahu fikum, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun lamanya berdakwah kepada kaumnya, tentu lebih-lebih lagi akan menjadi prioritas utama adalah keluarga beliau. Keluarga beliau. Tetapi subhanallah, fa innal hidayata biyadillahi subhanahu wa ta'ala, hidayah benar-benar berada di tangan Allah. Maka ternyata sang putra menyatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan naik ke atas gunung sana yang bisa menyelamatkan aku dari air ini. Qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat pada hari ini dari azab Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin, maka kemudian keduanya terpisahkan oleh gelombang yang besar dan anaknya termasuk orang yang Allah Azza wa Jalla tenggelamkan bersama orang-orang kafir. Ini semakin menanamkan kepada kita annat taufiq, hidayatut taufiq biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, yang menimpa terjadi Nabiullah Ibrahim salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Tentu contoh-contoh yang kita sebutkan bukan contoh kecil, bukan contoh kecil, bukan contoh kecil. Mereka para rasul ulul azmi, Nuh alaihi salatu wassalam awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard, Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Imamul Hunafa, alladhi qala Allah ta'ala fi anittabi' millata Ibrahim hanifa. Abul Anbiya, Khalilur Rahman. Yang luar biasa kesungguhan beliau mendakwahkan tauhid, menghancurkan kesyirikan dengan tangannya sendiri, berhala-berhala itu beliau hancurkan. Tapi subhanallah, kegigihan beliau dakwah kepada tauhid di atas millatul hanifiyah, ternyata juga dengan sekian perjuangan, sekian usaha yang sudah beliau lakukan, ayahnya berada di garda terdepan dalam menentang dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan patung-patung yang mereka sembah, termasuk ayahnya sang pembuatnya, sampai pada akhirnya sang ayah menyatakan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika engkau tidak berhenti wahai Ibrahim mendakwahi aku, aku akan merajammu. Wahjurni maliya, dan pergi dariku dalam waktu yang lama. Diusir ayah kandungnya sendiri. Sebagaimana pula barakallahu fikum, kita katakan contoh yang ketiga ini jauh lebih besar dibandingkan contoh yang terjadi kepada Nuh alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena dia berkaitan langsung dengan Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, Imamul Mursalin, Nabiyuna alaihi afdalus salatu wassalam. Betapa besarnya kecintaan beliau, mahabbatun tabi'iyah, kepada pamannya Abu Talib yang tampil selalu membelanya. Dalam kondisi barakallahu fikum, Abu Talib sendiri dalam hati yang paling dalam sudah meyakini kebenaran Islam, cinta kepada para sahabat, senang orang-orang yang masuk Islam. Bahkan sekian tahun lamanya kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat berada dalam pemboikotan kaum musyrikin, sekian tahun itu ternyata di tengah-tengah mereka ada Abu Talib yang ikut bersabar menanggung penderitaan. Ikut bersabar. Namun dalam sekian perjalanan waktu, satu yang belum pernah terjadi keluar dari lisannya mengucapkan kalimat syahadah. Itu yang belum pernah. Sampai kemudian barakallahu fikum, di saat sakitnya yang berujung kepada kematiannya, Nabi alaihi salatu wasalam kembali dengan penuh rasa cinta dan pengharapan yang besar mendakwahi pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ternyata di sampingnya ada jalisus su, ada teman duduk yang buruk, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Engkau akan enggan dengan ajarannya Abdul Muttalib, akan meninggalkan agama syirik. Dibangkitkan asabiyahnya. Ternyata asabiyah itu pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengulang kembali, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Ternyata mereka tidak menambah dan tidak mengurangi satu kata pun selain kembali mengulang kalimat tersebut, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai kemudian ia menyatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia, maksudnya aku, di atas agamanya Abdul Muttalib, mati di atas kekufuran dan kesyirikannya. Ya dan billah. Ternyata subhanallah, Masih begitu luar biasa kondisi Nabi kepada sang paman ini. Sedihnya luar biasa. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menurunkan ayat sebagai bentuk pelipur lara kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa bukan di tangannya urusan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Dari jenis hidayah itu at-taufiq. Naam. Fa innal hidayata hidayatan. Hidayatul irsyadi wal bayan wa hidayatu at-taufiq. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Pun masih Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, na'am la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mintakan kepada Allah ampunan untukmu selama belum dilarang. Kembali Allah tabaraka wa taala menyatakan, ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dari sekian contoh yang besar ini menyadarkan kita, menanamkan akidah dan pemahaman kepada kita bahwa hidayah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mestinya selalu membangkitkan kesyukuran yang besar dalam jiwa kita ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dengan hidayatul Islam. Karena kita hidup di zaman yang barakallahu fikum, ternyata di sekitar kita masih begitu banyaknya orang-orang yang mereka terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan yang ternyata hujjah mereka sejak dahulu di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah dipatahkan. Ingat ketika mereka menyatakan kepada Ibrahim salawatu rabbi wa salamuhu alaih, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kami wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Nah, mereka tertunduk malu dan tidak bisa memberikan jawaban. Engkau juga tahu mereka tidak bisa berbicara. Mereka mestinya sadar sesungguhnya, dan mereka telah dipermalukan dengan kejadian itu, bahwa Tuhan-Tuhan mereka barakallahu fikum tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri, apatah lagi menolong orang yang berdoa kepadanya. Sebagaimana pula hujjah mereka sudah terpatahkan. Sekian banyak contoh sejarah yang dikatakan barakallahu fikum, al-qasasu junudullah, kisah itu termasuk dari tentara-tentara Allah tabaraka wa ta'ala. Bermakna adalah ay annal mu'anam al-mu'anidin la yaruddulah. Orang-orang yang menentang itu tidak sanggup untuk membantahnya. Tidak sanggup mereka. Uang bukti dan kenyataannya sudah nampak, apalagi yang mau dibantah. Mereka-mereka yang menentang Allah tabaraka wa ta'ala hancurkan. Para pengikut Rasul Allah muliakan mereka. Tuhan-tuhan mereka sudah hancur kepala-kepalanya. Terbuat dari batu. tidak sanggup menolong dirinya apalagi menolong orang yang berdoa kepadanya. Sebagaimana ketika Nabi SAW dalam Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, beliau masuk ke dalam Masjidil Haram dan mendapati di sisi Ka'bah 360 berhala yang beliau tombak dengan tombaknya sembari membaca firman Allah, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan, dan kebatilan pasti akan lenyap dan hancur. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan untuk dikeluarkan dan dibakar. Sekali lagi menunjukkan barakallahu fikum bahwa apa yang mereka jadikan sebagai Tuhan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki kesanggupan sedikit pun. Lah ternyata semua hujjah itu sudah terpatahkan, contoh sudah begitu banyaknya di hadapan. Bukankah di zaman sekarang yang kita hidup di dalamnya ternyata kesyirikan yang sama juga terjadi, yang sudah ada di zaman-zaman masa lampau? Jangan tanya kalau pergi ke Bali. Nah, Pak Hasan, Masya Allah, saksi sejarah. Iya, saksi sejarah. Nah, menyembah patung, menyembah berhala. Sampai masyayikh kita tatkala mereka berkunjung ke sana untuk memberikan muhadharah, menangis. Menangis melihat para wanita mempersembahkan sesajen kepada batu-batu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, apalagi mengabulkan doa. Tetapi demikianlah kesyirikan barakallahu fikum. Makanya tidak heran kalau kemudian Nabiullah Ibrahim dahulu memanjatkan doa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada berhala. Mereka telah menyesatkan banyak dari manusia. Banyak dari manusia. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum, karena memang inilah hakikat hidup. Hakikat hidup. Di sisi lain kita katakan hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Di sisi yang lain memang kesyirikan itu sesuatu yang samar. Apa yang mungkin kita katakan kok bisa? Bisa saja terjadi, tidak ada yang mustahil. Mereka-mereka yang dahulu terjatuh ke dalam kesyirikan di zaman Nabi Allah Ibrahim, yang karenanya beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, karena beliau manusia biasa sebagaimana mereka juga manusia biasa. Bukankah mereka-mereka yang melakukan penyembahan berhala juga sama dengan kita, profesor, doktor bahkan? Tapi akal itu sudah terbalik. Yang memang kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika menafsirkan firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, beliau menyatakan wal andad huwa. Jawabannya di kelas 3 yang baru kemarin ulangan. Siapa yang mau nyampaikan? Kelas 3A atau kelas 3B, pertanyaannya sama. Falyatafaddal. Mana kelas 3? Ya. Nah, diteruskan. Al-andad huwa madza qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, wal andad huwa asyirku. Terus akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmati layl ahsan barakallahu fikum akadahu. Fa ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, sudah tergambar betapa besarnya nilai hidayatul Islam ini. Dan subhanallah walhamdulillah, Allahu Azza wa Jalla ketika memberikan nikmat ini kepada kita, belum menimpa kita dalam mendapatkan dan mempertahankan keislaman ini sebagaimana yang sudah menimpa orang-orang terdahulu. umat-umat terdahulu. Sebagian mereka dalam ujian keimanannya digergaji, dibelah menjadi dua. Sebagian mereka, barakallahu fikum, dipisahkan dagingnya dari tulang-tulangnya. Sebagian mereka dilemparkan ke dalam ukhdud, kobaran api yang besar dalam lubang. Kita belum mendapatkan yang semisal itu dalam ujian keimanan kita. Bahkan pun belum menimpa kita yang terjadi di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang menimpa sahabat Yasir dan istrinya Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Belum menimpa kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Belum. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sekarang ada masalah yang lebih besar lagi dari itu, yaitu upaya kita menjaga hidayah ini. Bagaimana kita bisa istiqamah di atasnya? Kenapa demikian? Fa inna nabiyyana alaihi salatu wassalam yaqul innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung kepada penutupnya. Percuma, akan menjadi percuma sepanjang hidup seorang hamba di atas hidayatul Islam, di atas sunnah. Tapi ternyata ya dan billah, ada orang yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Na'udzu billahi min dhalik. Istiqamah ini perkara penting. Namun barakallahu fikum, di samping dia perkara yang begitu penting, tapi juga katakan bukan perkara yang sangat mudah, semudah membalikkan telapak tangan, tidak. Untuk terus berjalan di atas rel istiqamah, hatta nalqallah azza wa jalla fi akhir umrina, la, bukan perkara yang mudah. Kenapa? Paling tidak di sana kita akan melawan tiga jenis musuh. Ada tiga jenis musuh yang harus kita lawan, yang boleh dibilang dan dibahasakan semua kehidupan kita dari awal sampai titik akhirnya ini perjuangan jihad fisabilillah. Perjuangan jihad fisabilillah. Di sana ada pihak-pihak yang tidak suka dan tidak ridha kita istiqamah, ia akan terus menghadang kita di atas jalan kebenaran ini. Yang pertama, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ini yang harus diwaspadai. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu yang dibisikkan oleh hawa nafsunya. Sementara hawa nafsu dalam diri kita ini Allah Azza wa Jalla gambarkan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu terus senantiasa memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Allah menggunakan sighah mubalaghah, la ammaratun bisu. Terus. Fantabihu barakallahu fikum. Falyahdhur kullu wahid minna. Falyahdhar kullu wahid minna. Hati-hati dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ditundukkan hawa nafsu itu, dikekang. Dikekang. Kemudian yang kedua, musuh yang akan senantiasa menghalangi kita, syaitan dari kalangan jin. Dan ini bagian dari sunnatullah. Kehidupan kita tidak akan pernah berhenti dari gangguan bisikan waswas syayatin yang sudah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku simpangkan mereka seluruhnya dari jalanmu yang lurus. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. La haula wala quwata illa billah. Kita diserang dari empat arah penjuru angin. Ya, kalau dalam dunia persilatan ini berat ini, musuh dari segala arah menyerang kita. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau kemudian ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Hati-hati. Ya, memang Allah Azza wa Jalla katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Bagaimana tidak menjadi perkara berat dalam melawan syaitan? Perhatikan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, afwan, dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala an, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidak ada satupun orang dari kalian kecuali sudah diwakilkan baginya qarinnya dari kaum jin. Setiap kita memiliki qarin. Kata para sahabat, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk juga engkau wahai Rasul. Qala wa iyyaya, termasuk juga aku ada qarinnya. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Kecuali Allah membantuku terhadapnya lalu ia masuk Islam dan tidak memerintahkan aku kecuali dengan kebaikan. Di sini ada beberapa catatan dalam hadis ini. Yang pertama, setiap kita tidak ada satupun yang tidak memiliki qarin dari kalangan syaitan, dari kalangan jin. Yang kedua, qarin kita semuanya kafir kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, ya namanya syaitan tidak mungkin dia menyatakan, ayo bangun, ini sudah mau azan subuh. Nah, ayo bangun cepat, nanti ketinggalan takbir pertama. Tidak mungkin, mustahil. Yang ada adalah dia akan tindih pelupu mata kita, jangan bangun-bangun, belum qomat. Nah, gak usah bangun dulu, belum terbit matahari. Berat, barakallahu fikum. Semua qarin kita mesti memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Bagaimana tidak menjadi perjuangan yang semakin berat dalam melawan syaitan la'natullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majraddam. Dalam aliran darah kita dia mengalir. Dan mengalirnya dia di aliran darah kita bukan majazi, terjadi secara hakiki. Barakallahu fikum. Dan musuh yang terakhir adalah syaitan dari kalangan manusia yang Allah katakan tadi, na'am syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Alladhi qala ta'ala, na'am minal jinnati wan nas. Oleh karena itu, barakallahu fikum, sebagai penutup dari nasihat ini yang ana khususkan kepada pribadi ana dan kepada ikhwani rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya nilai istiqamah sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Abu Amr wa qila Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala an lamma qala qultu ya Rasulullah qulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, qala qul amantu billah thumma istaqim. Wa qala ta'ala fi ba'd ayatihi, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Naktafi bihadha